Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nabiyahu wa islami ila yaitu amma ba'ah. Kutatimah, rahmatani wa rahmatullah, berkata lanjutkan bahasa tafsir surah Al-An'am dari sisi ayat yang ke-18. Yang salah satu artinya adalah zat Allah ada di atas. Kemudian kala musallif rahimahullah ta'ala fatabayyana, maka jelaslah bahasanya semua dalil baik Quran, sunnah, akal sehat ataupun fitrah, demikian juga ada ijma' atas hal ini. Semua dalil ini seragam menunjukkan ala uluhillahi tabaraka wa ta'ala, Allah berada di atas sana dalam artian uluh wa makan, dan Allah ada di atas sana. Dan laisa fi ayyi naqsin, dan tidak ada kekurangan apapun dalam meyakini sifat semacam ini bagi Allah. Adapun kebohongan orang-orang yang mengingkari menentang Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan yalzam min dzalik, konsekuensi dari itu kalau zat Allah ada di atas sana, berarti ada tempat bagi Allah. Ayatuna jisman, berarti Allah itu adalah raga. Maka kita katakan, jika memang itu konsekuensinya, jika itu memang betul-betul konsekuensi dari ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fayakun. Maka tidaklah konsekuensi itu ada, walayaduna, dan itu tidak bahaya dan tidak masalah bagi kita. Tidak lazim jika memang itu konsekuensinya. Maka jawaban di antara jawaban adalah, jika memang itu konsekuensinya, tidak masalah. Jika memang itu konsekuensi dari berbagai macam dalil Al-Quran dan hadis yang mengatakan Allah ada di atas sana, itu kemudian berarti Allah itu raga dan badan, masalahnya jika memang itu konsekuensinya. Namun realitanya Allah tidak menegaskan hal tersebut. Wala syakka, dan tidaklah diragukan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki zat yang berbeda dengan zat makhluk dari semua sisi. Laisa kamitsli syai', karena tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya, baik dalam sifatnya ataupun dalam zatnya. Hatta fil wujud wal hudus mukhalafah, kata Allah itu berbeda dengan makhluknya dalam masalah ada. Allah berbeda dengan makhluknya. Makhluknya itu dulunya tidak ada, kemudian ada. Adapun Allah lam yazal wa la yazalu mawjudan, tidaklah henti-henti sejak dulu dan seterusnya di masa depan akan selalu ada. Maka sifat ada antara Allah dengan makhluk itu berbeda. Adanya Allah tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan. Lain halnya dengan adanya makhluk, wujudnya makhluk. Maka Allah berbeda dengan makhluk sampai-sampai dalam masalah ada, wal hudus, dan baru. Kalau makhluk itu baru dalam artian dulu tidak ada kemudian ada, dan itu tidak ada pada Allah. Maka Allah memiliki zat, dan zat Allah beda dengan zat makhluk. Namun walakin iyyaka, namun waspadalah, hindarilah, janganlah anda membayang-bayangkan zat yang maha tinggi itu, karena anda tidak akan mampu untuk membayangkannya dengan gambaran yang itu sesuai, sama sekali tidak bisa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wala yuhituna bi ilma, makhluk tidaklah memiliki pengetahuan yang meliputi secara sempurna zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang lain, yang ketiga dari surat Al-An'am ayat yang ke-18, adanya penghambaan bagi seluruh makhluk. Semua makhluk adalah hamba Allah. Karena Allah katakan fauqa ibadihi, Allah di atas seluruh hambanya. Dan ini adalah ubudiyah kauniyah, penghambaan terhadap hukum kauni. Hukum kauni sama dengan takdir. Maka setiap makhluk adalah hamba Allah. Allah bisa memperlakukan makhluk tersebut apa yang Allah kehendaki. Dan tidak mungkin bagi siapapun, baik dia orang yang bertakwa ataupun orang yang durhaka, mukmin ataupun kafir, untuk durhaka kepada Allah dari sisi ini. Durhaka terhadap hukum kauni dan takdir Allah. Allah menakdirkan sakit, tidak ada yang bisa durhaka. Kemudian dia tidak sakit. Allah takdirkan dia mati. Maka tidak ada yang bisa durhaka terhadap hukum Allah ini. Dia tetap mati, meskipun dia tidak ingin mati. Kemudian kandungan yang lain di ayat ini, dalil yang menetapkan adanya dua nama untuk Allah, Al-Hakim dan Al-Khabir. Dan ketika kita mengimani nama, maka demikian juga kita mengimani ma tadammanahu min sifatin, sifat yang terkandung dalam dua nama ini. Dan sifat yang terkandung dalam nama Al-Hakim adalah dua sifat, yaitu ihkam dan hukum. Sempurna dan teliti dan menetapkan hukum. Namun boleh juga Anda katakan hikmah dan hukum. Dan telah lewat di tafsir global, penjelasan global, bahwasanya hikmah adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang pas. Tentang hikmah berkaitan dengan syariat, maka ada sebagian orang yang mengatakan bahasa semua syariat itu sesuai dengan hikmah, dengan ungkapan bahasanya syariat tidaklah memerintahkan satu hal, kemudian akal sehat protes dengan mengatakan seandainya Allah tidak memerintahkan ini. Dan tidaklah syariat melarang sesuatu, kemudian akal tidak setuju dengan mengatakan seandainya Allah tidak melarangnya. Itu tidak akan dijumpai. Tidak akan dijumpai akal sehat protes terhadap perintah dan larangan Allah. Kenapa ini diperintahkan dan kenapa ini disyariatkan? Kenapa ini diperintahkan dan kenapa ini dilarang? Ini bahasa ungkapan yang dipakai oleh sebagian ulama untuk mengatakan semua syariat Allah sesuai dengan hikmah. Karena semua kenapa tidak mungkin akal protes, karena perintah syariat dan larangannya sesuai tamaman, betul-betul 100% sesuai dengan hikmah. Hikmah dalam artian telah pas pada tempatnya. Demikian juga umur kauniyah, perintah kauni atau ketetapan kauni, adanya makhluk ini dan itu, adanya berbagai macam takdir, seluruhnya sesuai dengan hikmah. Ada kebaikan di dalamnya, boleh jadi kebaikannya langsung ataupun kebaikannya tidak langsung. Demikian juga berkaitan dengan hukum, maka hukum Allah ada dua macam, ada hukum syar'i dan hukum qadari. Boleh juga Anda menyebut hukum qadari dengan sebutan hukum kauni. Hukum kauni, hukum qadari sama dengan takdir, hukum syar'i sama dengan perintah dan larangan. Dan itu semua sesuai dengan hikmah. Dan telah dijelaskan bahasanya hikmah ada dua macam. Ada hikmah ghaiyah, hikmah dalam artian terkandung kebaikan di balik aturan Allah, dan hikmah surah, hikmah dalam artian syariat seperti itu memang sudah pas untuk kebutuhan manusia. Yang dimaksud dengan ghaya annakula maqadallah, semua yang Allah tetapkan baik secara kauni yaitu takdir ataupun secara syar'i, maka itu sesuai dengan hikmah. Ini yang disebut dengan wal ghayah minhu hikmatun aidan. Dan hikmah tujuan dibalik dan manfaat dibalik aturan tersebut juga adalah sesuai dengan hikmah. Maka syariatnya sholat lima waktu itu sendiri sudah pas dan itu hikmah, dan ada manfaat dibalik sholat lima waktu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan itu hikmah yang lain. Maka satu hal yang pas, sholat lima, Allah wajibkan manusia sholat sebanyak lima kali. Ini disebut dengan hikmah surah. Dan bahasanya ada manfaat dibalik sholat lima waktu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ini yang disebut dengan hikmah ghaiyah. Kemudian ayat ini menunjukkan adanya sifat khibrah, mengetahui hal yang detail-detail yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jal. Khibrah pengertiannya al-ilmu bi bawatinil umur, mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Dan dampak dari keimanan kita terhadap sifat Allah ini, kita pasrah kepada hukum syar'i, sebagaimana kita pasrah terhadap hukum qadari. Dan kita tidak perlu membebani diri kita untuk mencoba mentelaah hikmah dalam perkara yang akal kita memang tidak sampai, tidak bisa menggapainya. Dan kita mengimani dan pasrah. Demikian juga kita katakan berkaitan dengan hukum qadari, kita beriman pada Allah dan kita pasrah dengan takdir Allah. Dan jika demikian, yastalzim konsekuensi. Konsekuensi dari mengimani kalau Allah memiliki nama khabir dan memiliki sifat khibrah, konsekuensinya dari sisi maslak, dari sisi perilaku, dari sisi jalan hidup adalah hendaknya seorang manusia ridha, puas, merasa puas dengan hukum syar'i. Sehingga tidak mengatakan, duh seandainya hal ini tidak diharamkan, duh seandainya hal ini tidak diwajibkan. Demikian juga pasrah terhadap takdir. Maka di antara fawaid maslakiyah, manfaat dari sisi perilaku dan jalan hidup, manfaat dari faedah dari mengimani kalau Allah itu khabir, maha mengetahui, adalah kita komitmen dengan hukum-hukum syar'i. Li'anal hukma lahu, karena hukum adalah milik Allah, wal hikmah fi ma syara'a, dan terdapat hikmah dalam semua yang Allah syariatkan. Maka tidak ada tempat berlari, tempat menghindar bagi anda dari hukum syar'i Allah. Dan itulah hukum yang pas untuk manusia. Tidak ada pilihan yang lain jika manusia menginginkan kebaikan, kecuali mengamalkan hukum Allah. Jika ada yang bertanya apakah hal ini melarang kita untuk bertanya tentang hikmah dibalik syariat, apa hikmah puasa atau hikmah sholat dan yang lainnya, jawabannya tidak dilarang. Akan tetapi dengan syarat kita sudah pasrah tamaman 100% sebelum tahu hikmah. Adapun jika tidak mau pasrah kecuali jika tahu hikmah, maka ini sebuah kesalahan besar. Maka bertanya tentang hikmah itu boleh-boleh saja, namun hukum sudah diterima sebelum bertanya. Hukum sudah diterima, hati sudah welcome dengan hukum itu sebelum bertanya. Tapi kalau jawaban dari pertanyaan itu syarat untuk menerima hukum, nah ini yang tidak boleh. Ya, maka terkait dengan firman Allah, kalau Allah itu adalah Al-Khabir, maka jika anda mengetahui, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala khabir, maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada dirimu, maka kita akan merasa takut untuk melanggar aturan Allah Azza wa Jal, dan kita akan semangat untuk melaksanakan perintah Allah. Karena tidaklah anda melakukan satu amal kecuali Allah mengetahuinya. Ya, maka kata-kata Al-Khabir dari sisi perilaku itu adalah memotivasi sekaligus menakut-nakuti. Ya, manfaat atau faedah Ya, dari sisi perilaku, fawaid maslakiyah itu menakut-nakuti sekaligus memotivasi. Kita faham, kita sadar, Allah tahu apapun yang kita lakukan. Maka kita semangat untuk melaksanakan perintah Allah dan takut untuk melanggarnya. Wa hadhihi natijatun muhimmatun jiddan, dan ini adalah hasil yang sangat penting sekali dari mengimani sifat-sifat Allah. Maka tidaklah ada orang yang meninggalkan zina misalnya di satu tempat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, dan zina tersebut adalah biduni mu'aradah minal mar'ah, tanpa ada perlawanan dari si perempuan, bukan pemerkosaan. Dan nafsu pun mendorong untuk melakukan hal tersebut, tidak akan ada orang yang meninggalkan hal ini dalam kondisi semacam ini illa mu'minun, kecuali orang yang betul-betul beriman yang dia yakin Allah mengawasinya. Renungkanlah kisah Yusuf alaihissalam. Dia diajak oleh tuannya, karena Yusuf statusnya budak, diajak oleh tuannya ila nafsiha, untuk berzina dengannya di tempat yang sepi. La yumkin al-wusul ilaihi, tidak mungkin ada orang yang sampai ke tempat tersebut karena semua pintu dan jendela telah tertutup. Li'anna ghalaqatil abwab, karena dia telah kunci rapat-rapat segala pintu. Wa ya imra'atul aziz, dan dia adalah istri seorang pejabat. Ya, tentu normalnya istri pejabat satakun ala janibin kabirin minal jamal. Maka istri pejabat, tentu pejabat tidak akan milih istri, apalagi di masa silam, ketika dia adalah seorang yang punya kedudukan, kecuali orang yang perempuan yang cantik, alajani bin kabirin minal jamal, sangat cantik. Kalau seandainya tidak begitu cantik, maka dia alajani bin kabirin minat tajamul, maka polesan setelah dia jadi istri pejabat tentu lain dengan polesan orang yang istri rakyat jelata, biaya perawatan dan sebagainya kan beda. Maka ya aslinya enggak begitu cantik, namun karena biaya perawatannya tinggi, besar, budget yang disiapkan oleh suaminya untuk itu luar biasa, ya enggak begitu cantik jadi cantik. Ini seandainya diandaikan dia enggak begitu cantik, aslinya enggak begitu cantik, terus terpilih jadi istri seorang pejabat, maka dia ala jani bin kabir minata jamul. Kalau enggak minal jamal, ya minata jamul. Kalau tidak dari sisi memang tulen asli alamiah, secara alamiah dia cantik, karena boleh jadi si pejabat itu cari istri setelah dia jadi pejabat, tentu jadi itu ala jani bin kabir minata jamul. Minal jamal. Namun kalau punya istrinya sebelum jadi pejabat, maka mungkin ala jani bin kabirin minata jamul. Pas itu belum enggak cantik-cantik banget, cuma biasa saja, namun setelah itu suaminya naik jadi pejabat, kan ala jani bin kabirin minata jamul. Maka dia punya bagian yang besar dari berdandan. Yang karena itu maka dia nampak cantik. Ya, maka tidak ada penegasan dalam Al-Quran bahasanya Imra'atul Aziz itu perempuan cantik. Tidak ada penegasannya dalam Al-Quran. Cuma kalau kita baca ayat di surat Yusuf, dan status siapakah suaminya, ya maka kita bisa punya gulabatudhon, punya sangkaan kuat, perempuan tersebut Imra'atul Aziz yang dalam Israiliyat disebut dengan Zulaikha, dia kalau tidak perempuan cantik adalah perempuan yang aslinya kurang begitu cantik, namun karena istri pejabat sehingga bisa berdandan sehingga dia nampak cantik. Walam mahammat bi wahamma biha, tatkala hammat bihi, perempuan tersebut berkeinginan dengan Yusuf, wahamma biha, dan Yusuf pun punya keinginan dengannya. ra'a burhanallahi azza wajal, maka dia melihat bukti Allah azza wajal. Ai ma fil qalbi minal iman, yang dimaksud dengan burhan adalah cahaya iman yang ada di hati Yusuf. Karena ru'yah itu dalam bahasa Arab boleh jadi ru'yah basariyah dan boleh jadi ru'yah ilmiah. Maka yang dimaksud dengan ru'yah di sini, kalau kita katakan ma fi qalbi minal iman, ru'yahnya adalah ru'yah ilmiah. Dia melihat burhana Rabbi di dalam hatinya. Jadi ru'yahnya ru'yah ilmiah, bukan ru'yah basariyah. Ru'yah dengan mata kepala, namun melihat dengan hati. Adapun perkataan sebagian ahli tafsir yang mengatakan tamatsalalahu abuhu, Yusuf ketika punya keinginan untuk berzina dengan Zulaikha itu, tergambarlah di depannya Yusuf wajah bapaknya. Tamatsalalahu abuhu. Dan di sana kata sebagian ahli tafsir, maka muncullah wajah ayahnya atau bahkan ayahnya, karena abuhu bapaknya berarti ya, bukan hanya wajah namun seluruhnya dari kepala sampai kaki. Kemudian setelah itu nampak dalam pandangan Yusuf, menurut ini sebagian dari tafsir, kalau bapaknya mengatakan dalam penampakan itu, jangan kau lakukan, jangan. Nah gitulah kurang lebih, dan itulah yang dimaksud dengan burhana Rabbi. Burhana Rabbihi menurut penjelasan sebagian ahli tafsir. Nah, tanggapan Ibnu Taimin terhadap perkataan sebagian ahli tafsir semacam ini, yang mengatakan kalau bapaknya menampakkan diri kemudian mengatakan jangan, atau penjelasan semacam itu, falaisa bisahih. Maka itu adalah penafsiran yang tidak benar, tidak ada dasarnya. Semuanya dari kisah Israiliyat. Yang detail-detail dalam masalah ini, sebagian mengatakan, katanya di situ Yusuf sudah menurunkan kainnya, kemudian pada saat itulah tiba-tiba muncul wajah bapaknya di depannya dan melarangnya. Namun pendapat yang benar, burhana Rabbihi, burhana Rabbi itu maknanya adalah cahaya iman. Maka tiba-tiba muncul ketakutan. Tiba-tiba muncul ketakutan yang sangat besar terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya innaman insarfa anha. Ya, Yusuf pun meninggalkan perempuan tersebut, wa taraka, dan meninggalkannya khaufan minallahi tabaraka wa taala, karena merasa takut kepada Allah. Dan Allah pun berfirman tentang hal ini, demikian pula kadzalika, seperti itu, ay kana amru kadzalik, keadaannya seperti itu, linasrifa anhu su'al wal fahsya, supaya kami hindarkan Yusuf dari kejelekan dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, sunya dia di antara hamba-hamba kami yang pilihan. Dan renungkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 orang yang Allah beri naungan di naungannya pada hari kiamat. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang memiliki kedudukan sosial, wajamal dan kecantikan. Dia mengatakan, ini akhafullah, aku merasa takut kepada Allah. Karena kalimat ini, maka hadis ini diletakkan oleh Bukhari, diberi judul bab fadliman tarokal fawahish, bab keutamaan orang yang meninggalkan fawahish, perbuatan keji. Fawahish yang dimaksudkan apa? Zina ya. Keutamaan orang yang meninggalkan zina. Apa keutamaannya? Allah akan berikan dia naungan di padang mahsyar. Sedangkan kalau Muslim, kalau An-Nawawi memberi judul bab untuk hadis ini di sahih Muslim, yang diambil adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Diambilnya dari salah satu dari 7 orang itu, yaitu orang yang hatinya bergantung di masjid. Maka diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab man jalasa fil masjid yang tazhiru salata. Bab orang yang duduk di masjid, semisal duduk dari maghrib sampai isya, yang tazhiru salata, menunggu datangnya waktu salat. Wa fadlul masajid, dan keutamaan masjid. Maka kata An-Nawawi termasuk rajulun qalbu muta'alliqun bil masajid. Di antara bentuknya adalah orang tersebut suka berada di masjid dan dia tidak memiliki tujuan keberadaannya di masjid tersebut kecuali semata-mata menunggu sholat. Fal muhim, maka yang penting annaka mata amanta, jika kita beriman kepada kalau Allah mengetahui semua kondisi kita, bahkan Allah mengetahui isi hati kita, maka kita tidak akan melanggar aturan Allah dengan bermaksiat kepadanya. Maka bagaimanakah mungkin kita langgar aturan Allah dan durhaka kepadanya padahal dia ya'lam, dia tahu apapun yang kita lakukan. Maka hadzal layaqa, maka maksiat tidak akan terjadi kecuali pada orang yang Allah Allah sesatkan hatinya sehingga di dalam hatinya tidak terdapat keyakinan Allah melihatnya dan mengawasinya, baru orang itu berbuat maksiat. Ini selama kesadaran tersebut masih ada di hati, maka tidak bakalan jadi maksiat. Maka orang itu baru bermaksiat setelah hatinya rusak, saat itu minimal. Hatinya rusak saat itu. Nas'alullahal afiyah. Kemudian ayat yang ke-19, kul ayu syai'in akbaru syahadah, katakanlah sesuatu apakah yang lebih hebat persaksiannya. Kulillah, katakanlah bahasanya persaksian paling hebat adalah persaksian Allah. Syahidum baini wa bainakum, saksi antaraku dan kalian. Wa uhya ilayya hadzal Qur'an, dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini. Lu'ungdirakum bihi, supaya aku dakwai kalian bihi dengan Al-Quran. Wa man balagha, dengan demikian juga semua orang yang sampai padanya Al-Quran. A'innakum latasyaduna, apakah sungguh kalian memberikan persaksian bahasanya bersama Allah terdapat sesembahan yang lain? Kulla asyhad, katakanlah aku tidak memberikan persaksian. Kul innama huwa ilahu wahid, katakanlah dia hanyalah sesembahan yang esa. Wa innani baru'um mimma tusyrikun, dan aku berlepas diri dari kemusyrikan yang kalian lakukan. Kila, ada yang menjelaskan bahasanya ayat ini memiliki sababun nuzul, yaitu orang-orang musyrik berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang jadi saksi yang mendukungmu, yang mengatakan bahasanya engkau adalah benar-benar utusan Allah. Karena orang Yahudi dan Nasrani mengingkari kalau engkau adalah Nabi utusan Allah. Lalu siapa yang jadi saksimu? Maka Allah turunkan ayat ini. Maka baik cerita ini adalah sababun nuzulnya ataukah bukan, maka tidaklah diragukan bahasanya setan membisikkan dalam hati orang-orang musyrik dan mengatakan, madza inda Muhammad ibn al-ayat, bukti apa atau mukjizat apa yang dimiliki oleh Muhammad? Madza inda min syahadah, persaksian apa yang menunjukkan kalau dia benar-benar utusan Allah? Indahu, yang dimiliki oleh Muhammad. Maka Allah jawab, kul aisyain akbaru syahadah, katakanlah sesuatu apakah yang lebih hebat persaksiannya. Artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka orang yang mendustakan, ayu syai'in akbaru syahadatan, siapakah yang lebih hebat persaksiannya? Maka jika mereka menjawab, mereka akan kalah. Ketika mereka jawab Allah, maka mereka akan kalah. Wa ilam yujibu fa'ajib anta, dan jika mereka tidak menjawab, jawablah engkau. Oleh karena itu maka Allah perintahkan nabinya untuk memberikan jawaban sebelum mereka memberikan jawaban. Di ala yukabiru, supaya mereka tidak sombong dan keras kepala. Faqala, lalu Allah katakan, katakanlah yang paling hebat persaksiannya adalah Allah. Syahidum baini wa bainakum, dia adalah saksi antarku dan kalian. Wal mutabadar, yang tertangkap ila dhihni, kepada di benak kita dari ayat kulillah, ada jawaban kepada mereka seandainya mereka bertanya siapakah saksi. Lakin ar-rasul yas'aluhum yaqul, akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, yaqul, Rasul katakan, ayu syahid akbaru syahada. Siapakah yang paling hebat persaksiannya? Rupama yukabiruna, maka boleh jadi mereka sombong dan mengatakan tidak ada saksi bagimu. Faqal, maka Allah katakan, kul. Katakanlah Allah yang persaksiannya paling hebat. Tadi dikatakan, ayat ini tujuannya adalah supaya mereka tidak sombong dan keras kepala. Kulillahu, itu Allah sampaikan ayat ini adalah supaya mereka tidak sombong dan keras kepala. Apa yang dimaksudkan dengan keras kepala di sini, yaitu ketika Nabi bertanya kepada mereka, siapakah yang paling hebat persaksiannya? Maka mereka keras kepala. Kalau ditunggu mereka ngasih jawaban dulu, maka boleh jadi mereka ngasih jawaban yang tidak menyenangkan dengan mengatakan, engkau tidak punya saksi wahai Muhammad. Maka sebelum itu keluar muncul dari mereka, sudah dikasih jawaban terlebih dahulu, menghindari munculnya kata-kata penuh kesombongan dan penuh keras kepala dari mereka. Ya, kemudian ada penjelasan secara dari sisi i'rab, karena agak nu'ribadil ayat, kita i'rab ayat ini karena ada beberapa macam i'rab untuk ayat ini. Kulillah, i'rab yang pertama, Allah di situ, isim karim di situ, statusnya mubtada, khobarnya dibuang. Kalau dimunculkan, Allahu akbaru syahadatan. Maka berdasarkan pendapat ini, i'rab ini, maka syahidum baini wa bainakum, itu adalah khobar untuk mubtada yang dibuang. Mubtadanya apa? Huwa. Huwa syahidum baini wa bainakum. Supaya itu sesuai dengan kulilah ayu syai'in akbaru syahada. Kemudian penjelasan ahli nahwu yang kedua untuk mengi'rab ayat ini, Allah, kulilah Allah di situ adalah khobar untuk mubtada yang dibuang. Mubtadanya huwa, kul huwallah. Nah, kalau mau pakai, maka dengan mengikuti pendapat ini, maka kata-kata syahidum baini wa bainakum itu ada dua kemungkinan i'rab. Yang pertama adalah syahidun di sini menjadi khobar kedua untuk mubtada yang tadi dibuang, sehingga kalimat utuhnya wallahu syahidun baini wa bainakum. Kemudian penjelasan yang kedua mengatakan syahidun di sini adalah khobar untuk mubtada yang dibuang. Kalau utuh tadi huwallahu kalimat pertama, kemudian setelah itu huwa syahidun baini wa bainakum. Hadil aujuh fil i'rab, ini adalah bentuk-bentuk i'rab yang konsekuensinya ya tawakufu alaiha alwukufu. Hadil aujuh fil i'rab ya tawakuf alaiha alwukufu. Ini terkait kalau kita wakaf di, kita berhenti di kata-kata Allah. Kulillah di situ wakaf. Syahidum baini wa bainakum. Maka tadi ada tiga pilihan i'rab. Itu kalau kita wakaf di situ. Fatakif ala kalimati kulillah. Namun ada i'rab yang keempat, hunaka wajhun akhar, munfasil, yang terpisah dari macam-macam i'rab di atas, yaitu Allah di situ mubtada khobarnya syahidun. Sehingga Allahu itu mubtada khobarnya syahidun baini wa bainakum. Nah, kalau ini maka tentu kalau i'rabnya kayak gitu, maka jangan waqaf di kulillah. Masa kita waqaf di mubtada khobarnya baru nyusul belakangan. Maka kalau pakai i'rab ini, maka konsekuensi waqafnya adalah kulillahu syahidum baini wa bainakum. Nah, di situ baru boleh berhenti. Di Allah tidak boleh berhenti. Kalau kita nganut i'rab ini. Wa idza kana Allah syahidan, dan jika Allah adalah saksi atau antara nabi dan musuh-musuh nabi, faman akbar min Allah, siapa yang lebih besar dari Allah? Jawabnya tidak ada satupun yang lebih besar. Kullu hadhil awjuh, maka semua bentuk-bentuk i'rab di atas, meskipun betapapun variatifnya, layak itu tidaklah lebih, semuanya mengandung makna yang sama. I'rab tadi dengan berbagai modelnya, ada 4 model i'rab tadi, itu semuanya pesan yang mau disampaikan oleh kalimat kalimat ini semuanya sama. Yaitu mau mengatakan Allah akbaru syahadatan min kulli syai. Allah adalah yang paling hebat persaksiannya daripada segala sesuatu. Wala syakka fi hadza, dan secara i'tiqad, secara keyakinan kita pun tidak meragukan hal ini. Jika ada yang bertanya, apa bentuk persaksian Allah untuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah memberikan persaksian bahwasanya Muhammad adalah betul-betul utusan Allah. Bentuk persaksiannya apa? Maka jawabannya, Allah memberikan persaksian untuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisidqihi, kalau dia betul-betul utusan Allah, persaksian diberikan dengan kata-kata dan perbuatan. Adapun dengan kata-kata adalah sejumlah ayat. Di antaranya adalah firman Allah di surat An-Nisa, "Lakinnal layashhadu bima anzala ilaik anzalahu biilmi." Allah menjadi saksi dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Anzalahu biilmihi, Allah turunkan Al-Quran tersebut dengan ilmunya. Demikian juga firman Allah di surat Al-Munafikun, jika orang-orang munafik datang, mereka mengatakan, kami bersaksi engkau adalah sungguh utusan Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah pun mengetahui engkau sungguh engkau adalah utusannya. Maka ini adalah persaksian kauliyah berupa kata-kata dari Allah, menegaskan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul utusan Allah. Dan Allah memberikan persaksian dengan perbuatan, yaitu dengan berbagai macam ayat mukjizat yang Allah nampakkan melalui beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah persaksian dengan perbuatan dari Allah. Dan di antara persaksian adalah atamkin lahu fil ard. Allah memberikan kekuasaan untuk nabinya di atas muka bumi. Allah memberikan kekuasaan untuk nabinya untuk memenggal leher-leher musuh-musuhnya, kemudian menawan al-amwal wa dzurriyah, berbagai macam harta orang kafir dan anak keturunan anak-anak orang kafir. Dan Allah memberikan tamkin, memberikan kemampuan, kemungkinan kepada nabinya untuk membacakan Al-Quran di hadapan banyak orang. Wa yakulu, dan nabi setiap kali dia membacakan Al-Quran, beliau menegaskan kalau ini adalah firman Allah. Padahal Allah Azza wa Jal berfirman, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, seandainya dia berdusta, ba'dul aqawil, dengan sedikit dusta, dia katakan ini firman Allah padahal bukan. Ba'dul aqawil ay ba'daha la akhadna minhu bil yamin, ini seakan kami pegang dia dengan tangan kanan. Thumma la qata'na minhu al-watin, kemudian akan kami potong urat lehernya. Maka Allah mengancam setiap orang yang berani berdusta, mengatakan dia dapat wahyu Allah begini-begini padahal tidak, maka hukuman Allah itu segera di dunia. Hukuman Allah untuk dia segera di dunia. Allah tidak akan berlama-lama membiarkan dia linggang kangkung seenaknya kemana-mana mengatakan saya dapat wahyu bunyi dari Allah, bunyi gini-gini, gini-gini. Allah tegaskan di ayat ini, Allah tidak akan memberikan kesempatan banyak pada orang-orang semacam itu. Akan segera Allah habisi. Karena dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tidak ada seorang pun yang mengaku jadi nabi, mengaku dapat wahyu, kecuali Allah permalukan di dunia. Tidak sampai kemudian ada nabi palsu, kemudian sampai matinya nyaman-nyaman saja. Tidak ada. Pasti Allah kemudian nampakkan hal-hal yang mempermalukan dan menampakkan kebodohannya. Karena dia mengaku-ngaku taqawwala ala Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka persaksian Allah dengan perbuatan sangat banyak yang menunjukkan kalau bi'annahu, bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hakun, adalah seorang yang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah jamak atau sudah jamak? Enggak jamak. Oh ya, enggak jamak ya. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa'udawanan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.